الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله به ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، para hadirin, para hadirat jamaah majlis al-Bushra yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati Ustaz kita bersama Ustaz Kiai Haji, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat. Dan juga yang kami hormati para kiai-kiai, sama para habaib dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuajahah, bertatap muka, guna untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, guna untuk menghadiri majelis ini. Semoga apa yang sudah kita niatkan dan apa yang sudah kita amalkan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai bekal kita di akhirat, dijadikan sebab keberkahan kehidupan kita, dijadikan sebab keberkahan dalam umur kita, dijadikan sebab keberkahan dalam keturunan kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini termasuk dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, man hada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama al-khaira aw yu'allim kana lahu ka ajri hajin tamin hajjatuhu. Beliau bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang keluar dari rumahnya berangkat menuju masjid, tidak ada niat dan tujuan kecuali hanya ingin belajar ilmu, hanya ingin mempelajari ilmu atau mengajari ilmu, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Sempurna pahalanya, sempurna pahalanya. Semoga apa yang sudah kita lakukan dicatat sebagai amalan dan pahala ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini Al-Fagir ya, terpaksa untuk menggantikan Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun yang masih menjalankan ibadah umrah, dan dalam kesempatan kali ini diberikan tugas untuk sedikit menjelaskan tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia, pentingnya ilmu dalam kehidupan seseorang. Makanya seseorang yang menjalani kehidupan di dunia ini, kunci untuk mencari mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kunci utama semuanya adalah ilmu. Kita mau sukses di dunia maka butuh kepada ilmu. Kita mau sukses di akhirat butuh kepada ilmu. Kita mau sukses di mata Allah Subhanahu wa taala kita butuh kepada ilmu. Dan ilmu yang dibutuhkan, yang dimaksud dan darurat di sini untuk dipelajari adalah ilmu agama. Inilah pentingnya ilmu agama dalam setiap masing-masing. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya mencari ilmu agama tersebut diwajibkan atas setiap orang muslim, baik yang laki ataupun yang perempuan, dah ataupun yang tua, ya baik yang dewasa ataupun yang belum dewasa, semuanya diwajibkan untuk mempelajari ilmu, diwajibkan untuk mengetahui apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita tahu bahwasanya tujuan utama Allah subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin di alam dunia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wa insa illa menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani ibadah, untuk menjalani kehidupan, untuk bisa betul-betul kita pada garis yang telah diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita bisa melaksanakannya. Kita mendapatkan ilmu tanpa kita mempelajari ilmu, tanpa kita mempunyai wawasan, tanpa kita dekat dengan, tanpa kita hadir majlis-majlis seperti ini, tanpa kita membaca buku-buku yang berkaitan dengan ilmu agama. Ini yang harus difahami. Mau apapun jabatannya, mau apapun tugasnya, mau dia adalah orang biasa, mau dia pekerjaannya pedagang, petani, pejabat, atau apapun statusnya, semuanya harus mengambil bagian daripada ilmu yang telah diwajibkan Subhanahu wa taala. Ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak banyak. Yang diwajibkan oleh Allah itu tidak harus seseorang itu menjadi alim, tidak harus menjadi allamah. Cukup yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita cari ilmu tersebut hanya ilmu yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari. Hanya ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Yang mana kita melaksanakan ibadah setiap hari, maka diwajibkan untuk kita mengetahui ilmu akan ilmu yang berkaitan dengan sholat tersebut. Sebelum sholat, kita harus melaksanakan syarat-syarat sholat terlebih dahulu. Kita harus melaksanakan wudhu, kita harus menutup aurat, kita harus sholatnya setelah masuk waktu, dan yang berkaitan dengan syarat-syarat sholat, maka itu semuanya harus kita pelajari. Begitu juga yang berkaitan dengan amal ibadah yang lain. Kalau kita akan melaksanakan perdagangan, perniagaan, maka untuk kita mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah, ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam berdagang. Kita mau menikah, kalau kita menikah pun juga begitu, wajib kita belajar tentang ilmu nikah. Wajib kita belajar bagaimana supaya nikah itu sah, bagaimana syarat ijab dan kabulnya, bagaimana syarat wali itu, bagaimana syarat suami yang akan menikah, syarat wanita yang akan dinikahkan, bagaimana syarat sihohnya, syarat mengucapkan ijab dan kabulnya, dan begitu juga yang berkaitan setelah akad nikah, berkaitan dengan tolak, berkaitan dengan juga nafkah dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, yang itu semuanya termasuk juga wajib untuk dipelajari dan diketahui bagi yang sudah menikah ataupun juga yang siapapun yang akan melaksanakan puasa Ramadan, pasti setiap seorang yang muslim, maka dia diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Berarti dia pun juga harus mengetahui ilmu tentang apa rukun-rukun puasa dan apa yang berkaitan dengan syarat sahnya puasa. Jadi kalau kita semuanya tidak ada ilmu sama sekali, maka kita bagaimana bisa diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa melaksanakan tujuan kehidupan di dunia ini, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tanpa didasari dengan ilmu? Contoh menurut akal manusia, sebagaimana misalnya seseorang akan bekerja di satu pabrik misalnya, atau bekerja di kantor. Sebelum bekerja dia harus tahu aturan di jam kerjanya, jam berapa jam masuknya, jam keluarnya, aturan apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak diperbolehkan. Begitu juga ketika seseorang misalnya mau menjadi pegawai, dia harus tahu apa aturan pegawai di toko tersebut atau di tempat tersebut. Dia harus begini, tidak boleh begini, semuanya ada aturannya. Ya, seseorang yang menjadi polisi pun juga demikian. Aturan kepolisian, dia harus begini, dia tidak boleh begini, dia harus mengetahui hukum-hukum ini, aturan ini, dan seterusnya. Begitu juga yang mau menjadi dokter, dia menjadi dokter bukan asalan, tapi harus dia mengetahui tentang ilmu kedokteran, bagaimana obat yang cocok dan seterusnya, dan penyakit, semuanya itu harus dipelajari. Begitu juga kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu yang sudah digariskan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Sehingga di zaman sekarang ini banyak ya di antara mereka yang kurang daripada pengetahuannya, kurang ilmunya, kurang wawasannya. Banyak yang terjadi kesalahan, banyak terjadi kesalahan dalam ibadah mereka, terjadi amarah mereka, terjadi kesalahan dalam pernikahan mereka, terjadi kesalahan dalam mendidik anak mereka, terjadi kesalahan dalam menjalani muamalah, dalam menjalani berdagang di pasar, di toko, terjadi kesalahan juga dalam meyakini akidah seseorang dan seterusnya. Karena tidak lain bukan sebabnya apa? Karena sebabnya hanya satu, dia tidak belajar kepada ulama, dia tidak dekat dengan ulama, dia tidak hadir majelis ilmu, tidak menjadi halangan siapapun untuk sibuk dengan dagangannya, sibuk juga dengan apa yang dia lakukan dengan kesibukannya. Tapi tetap apapun kesibukannya harus ada bagian dan waktu untuk mempelajari ilmu. Kesalahan, ya pernah suatu waktu, ini hanya contoh. Suatu waktu pernah Al-Fagir menghadiri pernikahan di Pasuruan. Kemudian dilaksanakan pernikahan tersebut. Dan yang menikahkan adalah pamannya. Ya, kemudian pernikahan selesai, acara selesai, kita ngobrol. Dan dalam obrolan tersebut, ternyata kami mengetahui bahwasanya ya, si wali yang sebenarnya adalah bukan pamannya. Ya, memang sudah meninggal dunia. Kakeknya, ayah daripada ayahnya, juga sudah meninggal dunia. Ada pamannya, tapi ada yang lebih berhak daripada pamannya, yaitu saudara yang dari ayahnya. Saudara perempuan dari ayahnya itu ternyata masih tidak pernah ada hubungan. Jadi karena ayahnya ini menikah dengan wanita yang lain, sembunyi-sembunyi nikahnya. Ya, karena nikah dua. Ya, ketika menikah di desa, di kampung, sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, punya anak di situ laki-laki. Ya, berarti anak yang pertama yang perempuan saudara dengan anak laki-laki tersebut, saudara seayah. Itulah masih ada, sudah tidak ada hubungan dengan keluarga daripada istri yang pertama. Sehingga yang menikahkan di saat itu adalah pamannya. Dalam hukum fikih, yang menikahkan yang lebih berhak sebelum pamannya adalah saudara seayahnya. Saudara seayah terlebih. Bahkan yang menjadi modinnya pun, yang menikahkan modinnya, yang dia pun masih juga tidak mengetahui hukumnya. Dia tetap mengotot bahwasanya yang adalah pamannya, baru kemudian saudara seayahnya. Ini contoh bagaimana kesalahan tersebut terjadi dari sekian banyak kesalahan yang ada dalam pernikahan. Jangankan di Indonesia, dahulu di Hadramaut, Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau masuk suatu kampung, suatu daerah. Beliau berdakwah di situ beberapa waktu. Kemudian dalam dakwahnya beberapa waktu di sana, beliau mendapatkan akad nikah mereka yang sudah melaksanakan pernikahan itu banyak yang tidak sah. Kan didapati ada 300 pernikahan mereka yang sah. Ada yang salah siho ijab kabulnya, ada yang salah walinya, ada yang salah saksinya, ada yang salah begini dan seterusnya, sampai 300 pernikahan mereka tidak sah. Dan sehingga diulang pernikahan mereka, akad mereka oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini bagaimana salah satu aja contoh kesalahan. Begitu juga dalam kesalahan dalam bab yang lain, kesalahan dalam sholat, apalagi itu dalam sholat sangat sering kali terjadi. Ada mungkin di antara mereka ada yang membaca Fatihah, tapi membaca Fatihah tanpa didengar oleh telinganya. Padahal ketika membaca Fatihah, begitu juga. Begitu juga ketika membaca bacaan yang wajib dan yang rukun. Itu harus dilafadzkan dengan suara yang didengar oleh telinganya. Dilafadzkan dengan suara yang didengar oleh telinganya. Ini apa? Kalau tidak didengar oleh telinganya sendiri, maka bacaan Fatihahnya tidak sah dan bacaan tasahud saninya tidak sah dan tidak dianggap. Bacaan sholawat kepada Nabi SAW tidak sah dan tidak dianggap. Padahal itu semuanya rukun. Padahal itu semuanya wajib. Kalau tidak dianggap, artinya sholat mereka tidak sempurna, tidak sah, wajib diulang. Salah satu contoh ya bagaimana kesalahan itu terjadi. Sebagaimana juga mereka mengatakan bahwasanya diwajibkan ketika membaca tasahud yang merupakan rukun daripada rukun sholat, untuk asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, harus membacanya dengan idgham an la ilaha illallah, an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, jangan an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ya, walaupun ada mu'tamad bahwasanya membaca tanpa idgham berarti bacaannya tidak sah. Tidak sah bacaan, tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya, dia tidak dianggap salat. Dia menyangka dia salat tapi sebenarnya dia tidak dianggap melaksanakan salat. Akan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, afa unabbiukum bil ahsarina amala alladzi wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Apakah kalian kami beritahu siapa orang-orang yang paling rugi dengan amalannya, paling rugi dengan ibadahnya, melaksanakan ibadah, melaksanakan amal. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah yang paling rugi dengan amalannya. Kenapa? Dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Sia-sia usaha mereka, sia-sia ibadah mereka, sia-sia amalan mereka. Para ahli tafsir mengatakan tidak lain sebabnya adalah karena mereka melaksanakan ibadah tersebut tanpa dengan ilmu. Oleh karena itu fuqaha ulama sudah menjelaskan termasuk salah satu daripada syarat sahnya niat, yang mana niat adalah salah satu rukun daripada ibadah adalah al-ilmu bil manwi. Ibadah tersebut harus mengetahui hukum yang berkaitan dengan ibadah yang dia niatkan. Dia harus mau melaksanakan sholat, terlebih dia sudah harus mengetahui apa hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sholat. Dia harus tahu yang mana yang wajib. Kalau dia tidak mengetahui yang wajib, bagaimana ya hukumnya ya ustaz, padahal dia melaksanakan gerakan sholat. Tapi ketika ditanya yang mana yang wajib tidak tahu, malah ada yang wajib mungkin dikira itu adalah sunnah. Ya mungkin di tasahud sani dianggap sunnah. Ya mungkin juga membaca salat kepada Nabi SAW dianggap sunnah atau dikira sunnah. Mungkin wudu mengusap kepala dikira sunnah. Ya ini akibatnya apa? Akibat tidak mempunyai pengetahuan ibadah itu sendiri. Dan itu haram. Dan itu tidak sah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sepakat para ulama, tidak boleh bagi seseorang satu amalan, tidak boleh bagi seseorang melaksanakan suatu ibadah sebelum mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kita mau melakukan amalan apa aja harus terlebih dahulu mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentang amalan yang akan kita lakukan. Dan kalau kita melakukannya tanpa mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala dalam amalan, berarti kita terjerumus ke dalam dosa di sisi di mata Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Umar bin Abdul Aziz wa man amil bila ilm ana ma yufsiduhu aksar mimma yuslihuhu Aziz beliau mengatakan barang siapa yang melaksanakan suatu amalan, melaksanakan suatu ibadah tapi tanpa mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu sendiri, maka apa yang kerusakan yang didapatkan itu lebih banyak daripada apa yang didapatkan daripada kebaikan. Makanya Imamul Haddad Sahibul Rati mengatakan al-jahlu aslu kulli syarrin wal jahlu mansabun. Imamul Haddad mengatakan bahwasanya kebodohan dalam agama itu adalah sebab utama dalam turunnya bencana, dalam mendapatkan keburukan, dan juga menjadi sebab utama bagi seseorang aslu kulisar untuk melaksanakan kemaksiatan, untuk melaksanakan kemungkaran, karena bisa jadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu haram, itu dilarang, itu termasuk yang tidak diperbolehkan dilakukan kalau dia tidak belajar, tidak mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kewajiban mengenal kepada Allah, mengenal kepada Rasul, yang itu termasuk ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Kita harus kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mempelajari ilmu, ya tidak mungkin kita begitu aja langsung kenal. Ta'allam falaisal maqulu wa laisa ahu ilmin kaman huwa jahilu. Ya, di situ dikatakan oleh Imam Syafi'i, ta'allam, Imam Syafi'i mengatakan belajarlah kalian Walaisan mar'u yuladu aliman. Seseorang bukan lahir tahu-tahu dalam keadaan alim. Lahir tahu-tahu mengerti kitab. Lahir tahu-tahu faham. Tidak. Siapapun yang mengerti. Siapapun yang alim. Siapapun yang mempunyai wawasan dan ilmu pasti belajar. Walaisan mar'u yuladu aliman. Walaisa ahu ilmin kaman huwa jahilu. Dan tidaklah sama seseorang yang mempunyai ilmu dengan seseorang yang tidak mempunyai ilmu. Imam Ghazali, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam bait syairnya, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, man lam yata'allam fi syuharih lam yataqaddam fi kibarih. Dikatakan oleh ulama bahwasanya yang tidak belajar di waktu masa mudanya, maka dia tidak akan sukses di masa. Imam Syafi'i mengatakan, man lam yazub zulla ta'allum sa'ah maka tajarru'a zullal jahli tulah hayati wa man fatahu ta'lim waqta sababi fakabbir alaihi arba hayatul ilmi hayatul fata wallahi bil ilmi wa tukha ila lam yakuna fala tibara li zatih. Dia Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak merasakan kehinaan dalam belajar ilmu agama, kehinaan dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Di masa mudanya dia kehilangan kesempatan untuk belajar. Kabir alaihi arba'an li wafatih, maka takbirkanlah, bacakan takbir untuknya arba'an empat kali untuk kewafatannya. Artinya anggap dia mati. Ketahuilah bahasanya seorang pemuda tersebut itu dilihat daripada ilmunya dan takwanya. Ilmu dan takwa kepada Allah. Idza lam yakuna fala tibara li dzati. Seseorang tidak punya ilmu, seseorang tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan fala tibara li dzati, maka tidak dianggap orang sebagai orang yang benaran, tidak dianggap sebagai orang yang sungguhan. Ini yang dikatakan oleh beliau dalam bait syair-syairnya. Oleh karena itu ya, kita di sini pentingnya ilmu dalam menuntut agama yang tema menjadi tema kita di pagi hari ini, itu kita tuntut kepada masing-masing dari dalam diri kita masing-masing untuk belajar. Di tempat kita banyak majelis-majelis, di Bangil banyak majelis yang lain juga banyak ulama, masya Allah, tidak sedikit ustadz-ustadz. Di sekeliling kita banyak ustaz-ustaz, banyak kiai-kiai, banyak orang alim. Rahmat Allah, ini adalah kemuliaan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita harus tempat mencari tempat majelis yang jauh, tidak harus pergi ke tempat yang jauh. Tidak harus kita pergi ke tempat yang jauh, bahkan tidak biaya. Padahal kita misalnya pun di tempat sekitar kita tidak ada pun di sekitar kita tidak ada ulama, tidak ada kiai, kita harus cari keluar kota. Nasabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrubul ilma walau miskin. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Ini kinaya, artinya kalau misalnya tidak ada ustaz, tidak ada ulama, yang ada hanya kita wajib pergi ke sana. Kalau tidak ke sana berarti kita dosa. Tapi kita alhamdulillah, sekitar kita banyak ulama, banyak kiai. Ya, di sekitar kita banyak majelis. Tinggal kita aja yang mengamalkan dan hadir, kita ajar keluarga kita untuk menghadiri majlis-majlis pun, kita banyak. Ini diwajibkan oleh Allah. Tidak perlu kita langsung menjadi orang alim, alama, tidak. Yang penting kita mengetahui apa yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Kita melaksanakan ibadah ini, kita tahu hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah tersebut. Kita mu'amalah ini. Mungkin banyak di antara kita juga berdagang, mencari rezeki, mencari sebab, ya, penghasilan. Belajar bagaimana syarat-syarat kita berdagang, bagaimana syarat-syarat muamalah. Kalau tidak, maka kita terjerumus dalam dosa, terjerumus ke dalam maksiat, terjerumus ke dalam riba. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjadi amirul mukminin. Saat beliau menjadi khalifah, beliau Sayyidina Umar bin Khattab ini keliling-keliling kita. Siapa keliling-keliling? Setiap ada pedagang ditanyakan oleh Sayyidina Umar. Nanti pedagang di pasar ini tahu apa enggak cara jual beli, berapa sih rukunnya jual beli, nah dikatakan begini-gini, nanti tahu apa enggak cara jual belinya, cuma ada berapa, ada 4-13 cara siwa syarat yang kumpul yang harus diketahui, syaratnya maaf, syarat semua dikatakan satu Bapak dari tadi. Jadi teriak-teriak masih tidak jelas juga. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke pasar. Dia tanya orang-orang yang di pasar yang bekerja di sana. Satu persatu mereka ditanya, ah ente tahu apa enggak hukum Allah Subhanahu wa taala dalam jual beli? Jual beli itu ada rukun-rukunnya. Setiap rukun daripada jual beli itu ada syarat-syaratnya. Ada rukun siha, ada rukun ba'i dan mustari, ada yang menjual, ada yang membeli. Masing-masing daripada rukun ada syarat-syaratnya. Sebutkan syaratnya. Kalau bisa menjawab dibiarkan. Tapi kalau tidak bisa menjawab akan diciduk sama Sayyidina Umar bin Khattab. Dibawanya, dibawa. Kalau sekarang ada Satpol PP, dibawa. Bawa ke penjara, dibawa ke tempat tertentu. Untuk apa? Guna diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Diajarkan sama Sayyidina Umar, ini loh hukumnya jual beli ini. Setelah itu baru dikembalikan lagi ke pasar dan ke tukuh mereka masing-masing. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, la yabi' fi sukina illa man yatafaqqah wa illa akala riba. Tidak boleh ada seseorang yang menjual di pasar. Tidak boleh ada seorang menjual di tuku tanpa mempunyai kefahaman dalam fikih. Tanpa mempunyai kefahaman dalam ilmu agama. Kalau dia tidak punya ilmu, maka dia akan makan riba. Mau tidak mau, kalau dia tidak punya ilmu. Terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam riba. Nah ini ilmu sangat penting di sini dalam bermuamalah. Ini masih banyak apa? Hah? Sebentar lagi, 5 menit. 5 menit lagi. Ya, ini salah satu contoh bagaimana ya kesalahan seseorang itu karena disebabkan karena tidak adanya dasar ilmu. Dasar ilmu aja cukup. Seperti hadir di majelis seperti ini seminggu sekali atau ya, seminggu dua kali. Ya, mungkin seminggu dua kali masih kurang. Ada lagi majelis yang lain yang seminggu sekali hadirilah. Dan apa yang tidak diketahui daripada masalah, ya tanya. Kita ini heran kadang-kadang. Seseorang sudah ilmu dunianya masya Allah, ngerti segala macam tentang politik, ngerti segala macam tentang elektronik, gadget itu hafal luar dalam, masya Allah pinter, anak bahkan sudah pinter itu HP, pinter komputer. Coba ditanya, ya kenal apa enggak dengan ayah Rasul, siapa namanya Rasul, kenal apa enggak dengan ibunya Rasul, siapa namanya ibu Rasul, kenal apa enggak siapa? Satu pun tidak ada yang dijawab. Padahal ilmu elektroniknya luar biasa. Inggrisnya, wah kayak orang Korea sudah, kayak orang Barat. Tapi ditanya tentang keluarga Rasul tidak tahu. Apa tidak wajib mengenal keluarga Rasul? Kehidupan Rasul wajib. Termasuk diwajibkan seseorang untuk mengenal siapa Rasul, bagaimana keluarga Rasul, sifat Rasul. Bahkan itu wajib kita mempelajari ilmu ibadah. Itu diwajibkan terlebih dahulu. Ditanya tentang tokoh-tokoh di dunia, ditanya bahkan tentang artis-artis, tahu. Tapi sekali ditanya ini, kadang-kadang orang tua, ini kadang-kadang kesalahan itu dari orang tua. Orang tua semangat untuk menyekolahkan anaknya itu dalam mempelajari ilmu. Sebagaimana kita katakan, tidak ada halangan untuk mempelajari ilmu. Sempurna kalau seseorang mantap ilmu umumnya, tapi juga mantap ilmu agamanya. Tapi yang sayang dan sangat disayangkan, ilmu umumnya mantap, elektronik, masya Allah, Inggris, komputer, dan lain sebagainya, pinter, dikuasai dengan hebat. Tapi sangat sangat disayangkan, kalau ditanya rukunnya sholat berapa? Nggak tahu. Rukunnya wudhu aja nggak berapa? Nggak tahu. Kadang-kadang rukun iman aja ditanya, nggak tahu. Atau kalau dikatakan 6, berapa? Sebutkan satu-satu. Nggak paham. Apa dia orang mukmin seperti ini? Apa ini yang diharapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi Muhammad SAW kita kira-kirakan ada, bertanya kepada kita. Ente sebutkan coba rukun sholat itu berapa? Kita baca fatihah, rukun sholat dalam fatihah, berapa syarat membaca fatihah? Tahu? Kemudian kita menjawab, tidak tahu ya Rasul. Bagaimana perasaan Rasul SAW? Kalau Rasul bertanya kepada anak kita atau kepada diri kita, ente bisa kenal apa enggak tentang HP ini? Rasul enggak sedih. Tidak tahu. Rasul tidak sedih kalau tidak kita tidak paham tentang ilmu umum. Walaupun menjadi lebih sempurna kita menguasai. Tapi Rasul SAW akan sedih kalau daripada umatnya itu ada yang tidak kenal dengan beliau. Daripada umatnya itu ada yang tidak mengerti tentang sholatnya. Tidak mengerti tentang ibadah bagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah akhir zaman. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kebodohan. Min iktirabi sa'a an yusalliya khamsun la tuqbal li'adihim shalah. Termasuk tanda dekatnya hari kiamat, nantinya akan ada sekelompok orang yang berjumlah 50 orang, semuanya satu pun tidak ada yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu hadis mengatakan itu semuanya karena disebabkan mereka hanya melaksanakan gerakan sholat. Memang betul gerakan sholatnya benar, sesuai, tapi tidak ngerti rukunnya itu apa, syarat-syarat sahnya sholat itu apa, apa-apa yang membatalkan sholat itu tidak tahu. Dan itu tidak diterima dalam ilmu fikih, dalam ilmu yang sudah dijelaskan oleh ulama. Oleh karena itu, kita harus dan wajib, bukan kita katakan anjuran, bukan kita katakan sunnah, tapi itu wajib dan harus fardu ain untuk kita mengetahui tentang yang berkaitan dengan ilmu agama. Nah, dilihat terus dari tadi. Ya, Herson. Ada yang bersama sahabat-sahabat bersama yang kemudian untuk menemukan pemahaman kita yang disampaikan bahwa kita buka dengan dialog interaktif. Untuk pertanyaan pertama, Mas Nova, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau tanya masalah ini, masalah mendidik anak. Dalam masalah ilmu itu kan kita tidak terlepas dari proses mendidik. Terus dalam mendidik anak itu kadang-kadang kita itu mendapati anak itu masa kadang bandel atau gimana. Terus mau tanya soal mendidik anak, Habib. Kan kadang-kadang kita ini pada saat mendidik anak, anak itu kadang bandel atau ya istilahnya nakal lah gitu. Kadang kita ini sebagai orang tua karena mungkin juga kekurang pengertiannya juga, terbawa emosi atau gimana, akhirnya kita melakukan menghukum anak gitu. Menghukum anak supaya iya kita ini mendidik anak itu biar anak itu mau melaksanakan apa yang kita ajarkan. Terus batasan-batasan syariat untuk supaya kita ini boleh untuk menghukum anak atau apa itu bagaimana? Karena memang sekarang ini kan banyak terjadi kita ini melakukan kekerasan terhadap anak. Nah itu. Makasih ya, Beb. Jadi beliau bertanya tentang berkaitan dengan mendidik anak, yang mana dia masih tidak tahu hukum atau batasan dalam agama Islam untuk menghukum atau memukul anak tersebut jika anak tersebut bandel, jika anak tersebut nakal. Nah, kita sekarang ini di zaman yang seringkali kita mendengar ham dari manusia, ya tidak boleh di situ memukul, tidak boleh, bahkan memukul anak sendiri pun tidak boleh, sampai banyak orang tuanya dilaporkan ke polisi nih, karena orang tuanya menghukum anaknya. Ada laporan guru dilaporkan kepada polisi karena guru tersebut menghukum. Nah, ini kita ketahui dalam Islam itu tidak seperti yang mereka sebutkan. Ini sengaja. Jadi musuh-musuh Islam ini sengaja ingin membuat masyarakat muslimin ini tidak berkembang, biar tidak terdidik, biar benar-benar jauh dari agama. Salah satu daripada senjata mereka untuk membuat ya anak-anak muslimin ini tidak mendapatkan didikan yang benar, mendapatkan didikan yang baik, salah satunya digembor-gemborkan ham, tidak boleh memukul, tidak boleh, walaupun hanya dengan menjewer salik sekalipun itu tidak boleh. Ini salah ya. Kita dalam agama Islam itu dibenarkan menghukum anak dengan memukul, dibenarkan menghukum anak jika bandel, menghukum anak bahkan bukan hanya dibenarkan tapi juga diwajibkan, bahkan diwajibkan untuk memukul. Rasul sallallahu alaihi wasallam malah mendoakan, malah rahimahullahu imra'an allaqa sautan fi baitihi yu'adibu bihi ahla, sabda Rasul. Semoga, katanya Rasul, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada seseorang yang menggantungkan pecutnya di salah satu ujung rumahnya. Taruh pecut, taruh sapu, ya, bukan sapu lah, atau pecut, penjalin. Apa yang, untuk apa digunakan pecut tersebut? Yu'adibu bihi ahla, untuk mendidik keluarganya. Kita tahu Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'a wajribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr. perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat di saat umur mereka sudah 7 tahun. Dan pukullah mereka di saat diperintah untuk melaksanakan sholat tapi bandel, tapi malas, tapi tidak mau. Pukullah mereka di saat umur mereka sudah sampai 10 tahun. Ini perintah. Berarti artinya memukul itu wajib apa enggak? Wajib memukul. Tapi tetap dalam Islam ada batasan dalam memukul. Bukan nanti mengambil sapu-sapu, wapak-wapak, masuk ke rumah sakit. Ya. Ambil senapan, tembak tangannya. Tidak. Ada batasan. Memukul, tapi dengan syarat, ya, darban hayru mubarrih. Pukulan yang tidak berbahaya. Pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak contoh katanya ulama, yang tidak boleh memukul wajah, jangan memukul perut, jangan memukul kemaluan. Ini contoh-contoh yang berbahaya, itu tidak boleh. Ya, yang diperbolehkan tangan, diperbolehkan telapak kaki, itu pun dengan batasan. Ya, jangan sampai pukul ukur tangan boleh, ambil sapu keras patah tulangnya, itu tidak boleh juga. Ya, tapi jangan sampai mematahkan tulang, jangan sampai melukai kulit. Boleh memukul, tapi tetap dengan pukulan yang ghairu mubarrih, batas yang wajar. Kalau dia melebihi daripada batas yang wajar, dia juga orang tua salah. Boleh orang tua mukul, ya. Guru juga memukul muridnya, tapi tetap ada batasan-batasan seperti itu. Ya.